Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Aglik an-nafidha wal bab. Baik. Syurutul hali wa syurutu sahibi. Syarat-syarat hal dan syarat-syarat pemilik hal. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah. Wala yakunu illa nakiratan. Tidaklah hal itu kecuali dalam bentuk nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidak pula hal itu kecuali setelah kalam itu sempurna. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Tidak pula pemilik hal itu kecuali dia dalam bentuk ma'rifah. Ya. Jadi ini ada dua perkara yang dipersyaratkan, yaitu padanya, pada dua perkara itu syarat pada halnya sendiri kan. Syurutul hal itu harus, hal itu harus nakirah dan hal itu datang setelah kalam sempurna. Kemudian syarat pemilik hal itu yang dijelaskan keadaannya dengan hal itu harus ma'rifah. Nah itu aqulu al-aslu fil hal, kata syarih hadahullah, al-aslu fil hal an takuna nakiratan. Hukum asal yang berlaku pada hal an takuna nakiratan adalah nakirah. Ya. Lafadznya bentuknya nakirah. Ini yang merupakan hukum asal badannya. Pada asalnya hal itu nakirah. Kama fi jami'il amthilatil mutaqaddimah, sebagaimana pada seluruh contoh-contoh yang telah lalu. Fa in ja'at bilafdhil ma'rifati, maka jika hal itu datang dengan lafaz ma'rifah, berarti dia keluar dari hukum asal, maka wajaba ta'wiluha binakiratin, wajib ditakwilkan dengan nakirah. Karena pada asalnya hal itu harus nakirah. Berarti ketika ditemukan ada hal dalam bentuk ma'rifah, berarti harus ditakwil ke nakirah. Itu caranya. Nahu ja'a Zaidun wahdah. Waja'ul jammal ghafira. Ja'a Zaidun wahdah, telah datang Zaidun sendirian. Ya, wahdah ini halnya. Waja'u dan mereka telah datang al-jammal ghafira, dengan jumlah yang besar, dalam keadaan jumlah yang besar. Nah, fa wahdahu halun wa huwa ma'rifatun bil idafati lad dhamiri. Jadi wahda pada kalimat itu hal, ya, dan dia adalah ma'rifah dengan sebab idafah kepada dhamir. Ya, wahda di sini mansub ala al-haliyah, wa huwa mudhaf, wal ha mudhaf ilai, ini dhamir menjadikan wahda karena mudhaf kepada dhamir yang merupakan ma'rifah, maka dia ma'rifah. Fa yu'awwalu bi nakiratin, maka dia ditakwilkan dengan nakir, wahia yaitu takwilnya adalah munfaridan, yakni ja'a zaidun munfaridan. Munfaridan adalah takwil dari wahda. Ya, Zaid telah datang sendirian. Wal jamma hal. Ya, mansub di sini adalah haliyah, wa huwa ma'rifah, dan dia ma'rifah. Ya, sementara dia ma'rifah bi al, ma'rifah dengan al. Al ta'rif, fa yu'awwalu bi nakiratin, maka ditakwil dengan nakirah, wa hiya jami'an. Jadi ja'u jami'an. Nah, itu takwilnya. Mereka datang, ya, seluruhnya dengan jumlah yang besar. Baik. Nah, ini kita i'rab dulu ya, dua contoh ini. Aina wasala? I'rab. Tafadhal. Ja'a Zaidun wahdahu. Ja'a fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wahda hal min Zaidin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Hal min Zaidin atau hal min Zaidun? Dua-duanya, tapi yang supaya tampak maka alal hikayah itu lebih pas ya. Hal min Zaidun. Alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudaf. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin bil mudaf. Baik. Wa huwa muawwal binakira ta'wiluhu munfaridan. Nah. Ja'u al-jammal ghafira. Ja'u al-jammal ghafura. Ja'a al-ghafura. Al-ghafira. Ja'a fi'lul madhi mabniun 'ala dhammi itu salihi biwawil jama'ah. Lahu min al-i'rab. Al-waw dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Wal alif. Alif fariqah. Nah, al-jamma hal min al-wawil jama'ah. Subun bil fi'li wa alamatu nasbih al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Al-ghafira wa huwa muawwalun binakiratin wa hiya jami'an. Nah. Al-ghafira li jab na'tun min al-jamma. Na'tun li. Lil jamma, na'am. Kamil. Mansubun mithlu. Tayyib, ha. Fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Tayyib, dahaina. Wal aslu fil hali aidan. Dan hukum asal padahal juga, ya, juga hukum asal padahal itu anta tia ba'da tamamil kalam, bahwa hal itu datang setelah kalam, setelah kalimat itu sempurna. Nah, pada asalnya hal itu datang setelah kalimat sempurna. Nah, jadi semua yang merupakan umdah, merupakan pokok dalam al-kalam sudah disebutkan fi'il, fa'il. Ya, sudah. Itu ya. Nah, baru kemudian hal datang setelahnya. Li'annaha fadlah. Karena sesungguhnya hal itu adalah fadlah. Fadlah artinya tambahan. Pelengkap saja. Bukan pokok. Nah. Yang merupakan pokok dalam kalam itu kan fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Nah, itu semua umdahnya sudah tammal kalam, kalam itu sudah utuh sempurna, baru ada pelengkap tambahan hal setelahnya. Wa ma'na tamamil kalam, makna tamamil kalam ay ya'khudz al-fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khobarah. Ini makna kesempurnaan kalimat ucapan an ya'khud al-fi'lu fa'ilahu, fi'il itu telah mengambil fa'ilnya, wal mubtada'u khabarahu, dan mubtada' itu sudah mengambil khabarnya. Tayyib. Fal awalu ka jami' al-amsalatil mutaqaddimah, yang pertama seperti contoh-contoh yang telah lalu, wa nahwu. Naam, wa nahwi. Ya. Ka jami'il amsalatil mutaqaddimati wa nahwi qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah ta'ala, wa la tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan apa? Congkak ya, sombong, angkuh. Famarahan halun ja'at ba'da an akhadha al-fi'lu wa huwa tamshi fa'ilahu al-mustatira fihi. Marohan adalah hal, dia datang setelah fi'il itu, ya, dalam hal ini fi'il itu adalah tamshi, telah mengambil fa'ilnya. Jadi merofa fa'ilnya, fa'il yang al-mustatir fi, yaitu fa'il yang merupa domir mustatir di dalamnya. Nah, jadi ba'dah ya'khudh fi'lu fa'ilah. Wathani, dan yang kedua, ka qawlik Zaidun tajirun amina. Ya, wa qawli ta'ala wa huwa al-haq musaddiqa. Fakullun, maka masing-masing min aminan, dari aminan wa musaddiqan, halun, masing-masingnya adalah hal, ja'at, yang datang, ba'da, setelah an akhadha al-mubtada'u khabarahu, setelah mubtada itu mengambil khabarnya. Nah, Zaid adalah seorang pedagang yang jujur. Wahuwa al-haqqu musaddiqa, dan dia adalah al-haq, kebenaran, musaddiqan, membenarkan, dalam keadaan membenarkan. Nah, baik. Nah, tersisa i'rabnya ya. Wa tamshi fil ardi maraha. Wala tamshi fil ardi marfa. Al waw al atifa. La an nahiya. Tamshi fi'lan mudhari'un majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi hadd. Wa huwa al kasratu qablaha dalilun 'alayha. Dhamirun mustat. Mujarrin mabniyun 'ala sukun. Lam hal lahu min al-i'rab. Ardi ismun majrurun bifi wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Marha wal jar majrur ta'alliqun bil fi'li. Marha hal min maraha hal mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tayyib. Zaidun tajirun amina. I'rab. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tajirun khabarun marfu'un bil mubtada' wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Aminan hal mansubun hal min tajir mansub wa alam min tajir min ad-dhamir al-mustadir fi tajir hal min dhamir mustatir fi tajir. Aywa. Ismu fi'l ismu fa'il ya'mal 'amal fi'l. Naam. Jadi hal dari dhamir yang mustatir pada tajir. Itu ada dhamir mustatir di dalamnya yang dirafa oleh isim fa'il itu. Karena isim fa'il ini amal-amal fi'il. Baik. Mansubun bimada idan aminan mansubun bi isim fa'il ini amal-amal fi'il. Berarti mansubun bita بتاجر الذي يعمل عمل فعل. طيب وعلامته الظاهرة على آخره. طيب وهو الحق مصدقا. محمد بل الله تعود الدور إلى الأول. الواو هنا واو حالية وهو الحق يعني dalam keadaan هو الحق مصدقا. نعم ها. وهو الحق مصدقا وهو الواو وهو الحال هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. الحق مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. مصدقا حال من الحق وعلامة نسبه اسم منصوب بالفعل. حال من الحق منصوب منصوب وعلامة نسبه على آخره. طيب وقد يتقدم الحال على خلاف الأصل. Boleh jadi hal itu mendahului ya. Yakni boleh jadi hal itu disebutkan di depan. Yakni mendahului kalam ya, mendahului kalam yang merupakan pokok-pokok kalam itu. Nah, jadi ala khilafil asal, menyelisihi hukum asalnya. Hukum asalnya kan setelah tamamil kalam an ya'khudhal fi'lu fa'ilahu wal mubtada' khabara, ini justru sebelum fi'il dan fa'il, sebelum mubtada' dan khabar. Yani qabla tamamil kalam. Dia mendahului. Imma jawazan ya, tafsilnya, imma tafsilnya rinciannya boleh jadi hal itu sifatnya jawazan. Nah, yataqaddamul halu ja'ima jawazan. Tamam? Yataqaddamul halu jawazan. Apa i'rabnya jawazan di sini? Kenapa mansub? Yataqaddamul halu jawazan. Imma tafsiliyah. Yataqaddamu fi'il, al-halu fa'il. Imma tafsiliyah, jawazan mansub karena sebagai apa? Sebagai apa? Hal yang sedang kita pelajari sekarang. Hal min? Hal min al-halu. Hah? Hal min al-halu. Yataqaddamu al-halu imma jawazan. Hal min al? Min al-halu. Iya kan? Hah? Nah. Baik. Dalam keadaan, jadi al-hal mendahului kalam itu dalam keadaan jawazan. Boleh. Yani. Tamam? Nahu rakiban jaa zaidun. Nah, ini rakiban lebih dulu. Nah, lebih dahulu. Mendahului jaa zaidun. Nah. Mendahului fi'il dan fa'il. Tayyib, fa rakiban yani halun muqaddamun jawazan. Dijelaskan muqaddamun jawazan. Nah. Hal yang didahulukan dalam keadaan jawazan. Ya. Bidalili jawazi ta'khirihi, dengan dalil bolehnya ditakhir ya, diakhirkan alal asl. Nah, bidalili jawazi ta'khirihi alal asl, dengan dalil ini kenapa dia mendahului kalam itu dengan keadaan jawazan, dan ini tidak wajib didahulukan sebelum kalam, hanya boleh. Dalilnya karena jawaz ta'khirihi alal asl, karena boleh diakhirkan di akhir kalam. Alal asl berjalan di atas hukum asal. Fataqulu ja'a zaidun rakiban, ini benar. Maka Anda mengatakan ja'a Zaidun raqiban. Raqiban di sini ba'da tamamil kalam 'alal ish. 'Alal ah asl. Ja'a Zaidun raqiban. Raqiban hal 'alal ah 'alal asl yakni ba'da tamamil kalam. Jadi karena raqiban boleh dikembalikan ke hukum asalnya yaitu ditaruh di belakang, diletakkan di belakang setelah tamamil kalam ja'a Zaidun. Berarti ketika dimajukan raqiban ja'a Zaidun ini dimajukannya muqaddam jawah jawazan, bukan wajib. Karena bisa dikembalikan ke asal, diletakkan di belakang. Fahimtum? Bidalili jawazi ta'khiri alal asal. Wa imma wujuban, tafsir yang kedua, dan boleh jadi, ya, dimajukan sebelum kalam, dengan keadaan, dalam keadaan wujuban. Ya, sifatnya wujuban, harus. Berarti tidak bisa di diletakkan di belakang. Alal asal tidak bisa. Naam. Wa dzalika hal itu idza kana apabila laha sadrul kalam, apabila hal itu laha sadrul kalam punya ya hak, memiliki hak untuk dikedepankan dalam ucapan sadrul kalam yakni di awal ucapan. Sadrul kalam artinya awal ucapan. Dia harus didahulukan. Dia punya hak untuk didahulukan. Ya. Tidak boleh ditakhir. Contoh ke asma'il istifham. Seperti isim-isim istifham. Nah, yang namanya isim-isim istifham. Lahas sadarah fil kalam. Istilahnya. Lahas sadarah tu fil kalam. Atau lahas sadrul kalam. Yakni dia punya hak untuk di depan. Ya, sebelum kata yang lain. Nahu kaifa ja'a Zaidun. Bagaimana ya datangnya Zaid. Ditanyakan keadaan Zaid ketika datang itu bagaimana. Ya, fa kaifa ismu istifhamin mabniyun 'ala al-fathhi. Ya kan? Fi mahalli nasbin 'ala al-hal. Di mahal nasbin ala al-hal. Ya. Muqaddamun wujuban. Muqaddamun wujuban didahulukan. Ya. Pada kalimat secara wajib. Lianna laha sadrul al-kalam. Nah. Wa innama wajaba taqdimuh fi hadzal mithal, hanyalah sungguhnya wajib ditakdim pada contoh ini, li'annahu ismu istifham, karena dia adalah isim istifham, wa asmaul istifham laha sadrul kalam. Sementara yang namanya isim-isim istifham itu punya hak dikedepankan dalam ucapan dan tidak boleh diletakkan di tengah, di belakang, enggak bisa. Haknya adalah selalu di depan. Jadi tidak bisa ja'a Zaidun kaif. Hah? Tidak bisa begitu. Nah, harus kaifa ja'a Zaid. Nah, kaif di sini mabni tadi, ya. Mabni alal fathhi fi mahalli nasbin alal hal. Yang menasab posisi i'rabnya adalah ja'a fi'il ja'a. Wadih? Hah? Nah. Ja'a Zaidun, ya. Wadih i'rabnya fi'il dan fa'il. Tamam. Kita selesai dari pembahasan ini, yakni syurut al-hal. Nantakilu al-an ila al-kalam fi syurut sahib al-hal. Wal-aslu fi sahib al-hali, yang merupakan hukum asal pada sahib al-hal, pemilik al-hal, an yakuna ma'rifatan. Ya, pemilik hal itu ma'rifah. Itu pada asalnya. Ya, kama ra'aita fil amthilati al-mutaqaddimati, sebagaimana Anda lihat pada contoh-contoh yang lalu. Wa qad yakunu nakiratan, dan boleh jadi sahibul hal bentuknya nakirah, ala khilafil asli, berbeda dengan hukum asal. Lakin tetapi bi syarti an yujada musawwighun, bi syarti an yujada musawwighun min al-musawwighati allati tujawwizu maji'ahu nakiratan. Tapi dengan syarat, ya, ditemukan pada kalam itu musawwighun, ya, faktor yang membolehkan, musawwig minal musawwighat, faktor yang membolehkan dari faktor-faktor yang membolehkan, ya, allati tujawwizu maji'a nakiratan, yang membolehkan datangnya hal itu dalam bentuk nakirah. Nah, musawwig itu artinya faktor yang membolehkan. Ya. Ada salah satu dari musawwighat allati tujawwizu maji'a nakirah, dari musawwighat yang membolehkan hal itu datang dalam bentuk nakirah. Faminha, maka diantaranya, ha, dhamir ha kembali ke al-musawwighat, ya. Nah, dhamir ha faminha, yakni famin al-musawwighat. Famin al-musawwighat allati tujawwizu maji'a nakirah. Di antara faktor-faktor yang bolehkan hal itu datang dalam bentuk nakirah adalah an tataqaddama al-halu ala sahibiha. Hal itu, ya, mendahului pemilik hal. Nahu ja'a rakiban rajulun. Nah. Ja'a rakiban rajulun. Ya. Ja'a i'rabnya apa? Fi'lun madin. Mabni 'ala al-fathhi. Lam mahal min al-i'rab. Ha? Rajulun fa fa'iluhu fa'ilun marfu'un bil fi'li. Ha'udruf al-dhamma al-akhiri. Rakiban dulu pada contoh ini. Nah, nah, di sini dia mendahului rakiban. Rakiban apa? Hal, ya. Nah, hal min rajul, yani hal mansubun bil fi'li, alamatu nasbi al-fathah dhamma al-akhiri. Hal min rajulun, gitu kan? Yang merupakan fa'il dari ja'a, ya kan? Nah, di sini sahibul hal yang mana yang sahibul hal? Rajul, kan? Nah, sahibul hal datang setelah hal. Jadi al-hal tataqaddamu ala sahibiha. Ini musawwigh. Ya. Musawwigh yang membolehkan membolehkan sahibul hal nakirah. Rajul di sini fa'il ja'a adalah nakirah, bukan ma'rifah. Dan dia adalah sahibul hal, yani rakiban adalah hal min rajulun. Jadi ala khilafil asal, menyelisihi hukum asalnya yang pada asalnya harus ma'rifah. Apa musawwighnya? Karena hal mendahuluinya. Farakiban halun min rajulun wa huwa nakira wa sawwagha dhalika. Wasawwagha dhalika, dan yang membolehkan hal itu, mada? Taqaddumul hali alaihi. Wasawwagha dhalika taqaddumul hali alaihi. Mendahuluinya hal atasnya. Itulah yang faktor yang membolehkannya demikian. Ja'a rajulun rakiban, boleh? Ja'a rajulun rakiban. Salman, jaiz? Ja'a rajulun rakiban. Yajuz? La yajuz. Kenapa? Karena rajulun sahibul hal di sini, nah, nakirah. Sementara dia mendahului hal. Kalau mau, bisa, tetapi dengan syarat dibalik. Ja'a rakiban rajulun. Dahulukan halnya atas dia, itu bisa. Baik, yang pertama. Yang kedua, minha. Antukhassasan nakiratu biwasfin. Nakira itu ditakhsis, ya, diberi penghususan dengan suatu sifat. Dengan satu na'at. Karena na'at ketika menyifati lafad yang nakira itu berfungsi memberi penghususan padanya. Nah. Nahu ja'a rajulun karimun rakiban. Nah. Ini cara kedua tadi. Jika kita ingin mendatangkan sahibul hal dalam keadaan nakira, Cara kedua, diberi na'at. Ja'a rajulun. Rokiban kan tidak boleh kan? Nah, beri saja na'at rajulnya. Ja'a rajulun karimun. Diberi na'at. Na'at ini mentakhsis dia sehingga mendekati, ya, mendekati ma'rifah. Ketika dia diberi na'at, mendapat takhsis dengan na'at, maka dia mendekati ma'rifah. Bukan murni nakirah sekarang, tapi dia mendekati ma'rifah dengan takhsis yang didapatkannya dengan na'at itu. Maka itu musawwigh. Nah, farakiban halun min rajulun wa huwa nakiratun wa sawwaga dhalika takhsisuhu bil wasfi. Yang boleh kan hal itu adalah dikhususkannya dia dengan al-wasf. Jadi i'rabnya jelas, ja'a rajulun fil fa'il, kemudian karimun na'atun li rajulun marfu'un mithluhu. Na'am. Nah, alamat rafi' di sini semuanya adalah dhamma rafi', kemudian rakiban hal. Tamam. Wa minha an takhassas an-nakiratu bi idafatin ila nakiratin ukhra. Dan di antara musawighat adalah nakira itu ditakhsis, diberi kekhususan dengan idafah, ya, dengan nakira itu diidafahkan ke nakira yang lain. Nah, idafah nakira ke nakira yang lain itu juga memberi takhsis. Adapun jika nakira itu diidafahkan kepada ma'rifah, maka menjadi ma'rifah, ya kan? Ini enggak nakira idafah ke nakira yang lain. Maka ini juga memberi takhsis seperti diberi sifat tadi. Dan itu juga mendekati ma'rifah. Maka ini juga musawwigh. Nahu ja'a gulamu rajulin rakiban. Nah, gulamu di sini fa'il ja'a kan mudhaf. Ya kan? Rajulin mudhafun ilaih majrurun bimadha bil mudhaf. Alamatu jarhi al-kasr dhal akhiri. Rakiban hal min gulamu. Ya. Gulam di sini mukhassas bi idafati ila nakirah ukhra. Mendekati ma'rifah sehingga ini musawwigh. Tamam? Farakiban halun min gulamu wa huwa nakirah wa sawaga dhalika takhsisuhu bil idafah. Wadih? Wa rubbama ja'a sahibul hal nakiratan bila musawwigh. Ah, ternyata berikutnya rubbama, mungkin saja. Ya, ada kalanya ja'a sahibul hali nakiratan, pemilik hal itu datang dalam bentuk nakira bila musawwigh, tanpa ada faktor yang membolehkan. Nah. Ya. Wa hadha qalilun jiddan. Dan ini sedikit sekali. Jarang. Kehadithi seperti hadith. Wa salla wa ra'ahu qawmun qiyaman. Hadith ini muttafaq alaih dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa salla wa ra'ahu qawmun qiyaman. Dan qawm itu salat di belakangnya. Ya. Di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan berdiri. Nah, faqiyaman halun min qawmun wa huwa nakirah. Ya, halun min qawmun wa huwa nakirah. Qawmun kan fa'il dari sholla, ya. Sementara di sini qawmun nakirah. Qiyaman hal min qawmun wa huwa nakirah. Ada khilafil asal. Wa laysa lahu ayyu musawwigh. Dan dia tidak memiliki faktor apapun yang membolehkannya untuk datang dalam bentuk nakirah yang diberi hal. Tidak ada musawwigh. Karena di sini susunannya bukan qiyaman qawmun. Halnya tidak mendahului sahibul hal. Qawmun nakira di sini juga tidak diberi na'at. Tidak ditakhsis dengan na'at. Tidak juga ditakhsis dengan idhafah. Tidak ada musawwigh sama sekali. Murni nakira. Nah, wahada kemudian dijelaskan wahada wanahu, dan ini tadi saya sampaikan hada qalilun jiddan ya, yang seperti ini apa jarang ya, sedikit sekali. Wahada wanahu, dan ini contoh ini dan yang semisalnya mimma sumi'a, dari contoh-contoh yang didengar anil arabi, dari kalangan Arab, yuhfadhu, dihafalkan dari kalam mereka. Sifatnya memang itu diriwayatkan dari Arab, mereka mengucapkan seperti itu. Wala yuqasu alaih, dan tidak bisa dikias atasnya. Artinya kita tidak bisa bikin-bikin sendiri dengan dalil kias. Jadi contoh-contoh yang sahibul hal datang dalam bentuk nakir bila musawwik, sifatnya apa? Sifatnya mahfud minal Arab, yaitu contoh-contoh yang memang dihafalkan ada riwayat dari Arab. Nah, dan tidak bisa dikias. Harus berdasarkan riwayat bahwa memang itu datang dari mereka mengucapkan itu. Kita mau bikin-bikin sendiri, kita katakan dikiaskan padanya, enggak bisa. Nah, selain yang didengar dari Arab itu, selain yang mahfud itu, kalau mau keluar dari al-asal, maka harus pakai apa tadi? Musawwig. Ya. Nah, tiga musawwig tadi kita pelajari. Wallahu a'lam. I'rabnya shalla ra'ahu qaumun qiyaman. Tafadhal. Al-wawu di sini sebagai apa? Atifah. Nah, ini kan potongan hadis. Di sini wawu atifah. Nah, jadi i'rab wawu atifah kemudian shalla. Tafadhal. Wawu atifah. Shalla fi'lun madhin mabniun ala al-fath al-muqaddar. Ana 'amil dhuhuriha at-ta'azzur. La waraa ظرف مكان منصوب بال وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف مضاف إليه قوم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره qiyaman hal min qaumun mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih. Alhamdulillah, kammalna. Nah, tafaddalu, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah.